Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 14 November 2014 kita bisa menuju 2014. Dan alhamdulillah telah hadir pula ke patungan dari kita. Insyaallah saya akan terima dosen Skype Pontianak yang akan mengisi diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Haji Alelan Mutifa FPD. Kemudian ada Bapak Samsul Kurniawan FSI. Selanjutnya di samping Pak Kurniawan ada Ibu Eva. Di samping Pak Sebu ada Dr. Zainuddin MA. Baik, yang pertama kan melihat pesan di Ibu Dr. Haji Alelan Mutifa FPD. Bacakan sedikit kurikulum beliau. Nama Lela Mutifa, lahir di Pontianak tanggal 23 November tahun 1961. Lokasi yang dia di bulan Ibu. Beliau adalah wakil direktur TPS Pontianak. Beliau pendidikan dan satunya Fakultas Tarbiyah IMCIB Jumlah, kemudian S2-nya Universitas Negeri Malang tahun 2000, S3-nya UIN Syahid Jakarta tahun 2010. Dan melalui organisasi beliau, yang pertama Ketua PSW Saya Pontianak tahun 2011, kedua Ketua LP tahun 2000 hingga sekarang, dan terakhir Wakil Ketua Haji Aksa Pebu Asosiasi Dosen se-Indonesia. Kami tunggu undangannya, Bu. Kami tunggu undangannya. Diskusi yang dilaksanakan oleh P3M Sanjana antara lain Bapak Dr. Zainuddin MA beliau dua, satu di dalam negeri dan satunya di luar negeri. Kemudian ada yang mengikuti ya. Yang saya hormati Bapak Zainu, tapi Bapak Samsul Kurniawan, yang saya hormati Ibu Moderator, dan saya gambarkan para mahasiswa S1 dan Pontianak yang ingin kehadiran umum. Baik, pada kali ini tema yang saya angkat adalah model pembelajaran domain afektif integratif pada kurikulum 2013 berbasis KKMI di perguruan tinggi dengan Life Learning Guide. Nah ini kurikulum studi saya tambahan dari Bu Amelia tadi. Baik, saudara-saudara sekalian, di khusus bapak-bapak ibu-ibu yang kebetulan dari dosen ini studi saya ya. Judul ini saya ambil dengan latar belakang masalah pertama bahwa kurikulum sebagai integrator sistem selain secara konseptual telah dirumuskan oleh pemerintah, namun dalam aspek operasional itu mengalami problem. Dalam hal ini yang saya soroti adalah pendidikan agama Islam. Terjadi problem operasional pendidikan agama Islam bahwa konseptualnya itu sangat ideal, memiliki sistem nilai yang sangat bagus dari perencanaannya, namun ketika di breakdown ke dalam operasional, pelaksanaan pembelajaran itu ternyata mengalami problem operasional, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peraturan presiden yang saya lupa nomornya, tahun 2012, pemerintah Indonesia telah menggarisbawahi pentingnya kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yaitu KKNI. Dan ini sebenarnya hal yang baru untuk di lembaga pendidikan, di dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan tinggi. Nah ini, di dalam KKNI ini sudah ditetapkan sistem nilai yang sangat bagus. Yang pertama adalah memperhatikan sikap. Sikap bahwa kita ini tidak terlepas dari ideologi Pancasila, kemudian negara Pancasila juga mengakui masing-masing agama, dalam hal ini tentunya adalah kita agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam agama Islam juga budaya bangsa. Namun dari beberapa implementasinya, pelaksanaannya di dalam pembelajaran, terutama di perguruan tinggi, itu masih sangat jauh dari yang diharapkan, terutama aspek sikap. Kemudian yang berikutnya, sikap dan tata nilai yang sebenarnya dalam kurikulum 2013, baik itu KDK, KTSP 2006, maupun di dalam KKNI itu merupakan faktor utama, tetapi dalam hal pelaksanaannya balik lagi masih belum diperhatikan oleh semua pihak. Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi adalah problem operasional KAI itu, yaitu silabus, penyusunan silabus dan RPP, rencana pembelajaran itu hanya menekankan pada aspek pendekatan saintifik saja. Sementara domain afektif, di mana sebenarnya teori dari taksonomi Bloom yang masih belum usang, masih bisa dipertahankan, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian dalam kurikulum 2013, domain afektif menjadi hal yang nomor satu yang breakdown ke dalam. Dalam silabus itu di breakdown ke dalam KI1 dan KI2. KI1 itu adalah sikap spiritual, KI2 adalah sikap sosial. Namun ketika diturunkan ke dalam RPP itu ternyata masih bagian dari domain, bagian dari proses pembelajaran yang disembunyikan hanya sebagai dampak pengiring, yaitu dengan teori hidden curriculum, curriculum yang disembunyikan. Nah ini tentunya salah satu problem operasional PAI, karena secara logis rasional sesuatu yang dirumuskan saja menurut para praktisi di lapangan belum tentu tercapai, apalagi kalau hal itu disembunyikan. Kemudian yang kedua, kurikulum 2013 hanya menekankan pada pendekatan saintifik, kognitif saja, walaupun di dalamnya ada nilai-nilai afektif, tapi secara operasional di lapangan, baik dalam perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP, pelaksanaan dan evaluasinya itu masih belum tersentuh. Yang ketiga, konsep dan teori pembelajaran afektif itu sebenarnya ada landasan teori dan konsep-konsepnya. Namun para pengamat pendidikan dan para praktisi pendidikan belum terlalu memahami sepenuhnya apa itu konsep dan teori pembelajaran afektif. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya berdasarkan pada kajian literatur ditemukan format model pembelajaran domain afektif integratif pada kurikulum 2013 berbasis KKNI di perguruan tinggi. Ini baru menemukan model teoritisnya. Dari model ini nanti akan saya lanjutkan menjadi penelitian research and development dari model ini. Nah dari situ nanti kita akan mengetahui sejauh mana validitas dan reliabilitas model pembelajaran yang saya temukan. Modelnya seperti ini. komponen model itu terdiri dari capaian pembelajaran sesuai dengan KSA kurikulum 2013, implementasi kurikulum, tercapainya kualifikasi sesuai dengan deskriptor. Nah, deskriptor untuk pendidikan itu SD itu adalah level 1, kemudian SMP level 2, kemudian SMA level 3, kemudian diploma 1, diploma 2 level 4, kemudian diploma 4 itu level 5, dan sarjana adalah level 6. Kemudian profesi level 7. Kemudian program magister adalah level 8 dan doktor adalah level 9. Indikatornya mudah. Salah satu indikator dari level karena Anda ini adalah S1. Level S1 itu salah satu indikatornya hanya memahami satu teori atau monodisipliner. Sementara untuk profesi dan program magister itu diharapkan bisa memahami multidisipliner, teori-teori, jadi berbagai macam teori-teori. Untuk program doktor adalah transdisipliner, berbagai macam teori itu sudah harus bisa diintegrasikan, dihubung-hubungkan. Itulah untuk level 9 yaitu doktor. Isi model ini adalah input perencanaan proses dan output. Input perencanaan strategi, prosedur, penilaian pendidik, peserta didik, IT. Karena pembelajaran berbasis IT itu pembelajaran dengan pendekatan scientific kemudian diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan karakter untuk pencapaian pembelajaran bermain efektif itu harus berbasis IT, mensyaratkan berbasis IT. Kemudian proses pembelajarannya adalah pendekatan pendidikan karakter diintegrasikan dengan pendekatan scientific dan diperkuat dengan IT. Output penilaian autentik. Capaian pembelajaran kurang, kalau sekiranya kurang selaras maka alumni output itu mesti di training. Seandainya selaras langsung kerja dan tidak selaras training. Nah disinilah integrasi dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini adalah training langsung kerja atau training kembali kurang selaras tidak selaras. Tapi namun di sini menghasilkan output yang telah memiliki sikap dan pengetahuan sesuai dengan deskriptor pada level-level yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana tadi yang saya jelaskan. Saya rasa ini dan bisa diperdalam sesuai setelah selesainya pemateri narasumber dalam bentuk tanya jawab atau dialog. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajar yang dipakai. Selanjutnya Pak Sebu MA sebagai pengawal berikutnya, saya bacakan CV beliau. Nama saya tanggal 10 Desember tahun 75. Lahir di Sekadau, tapi di rumah sakit. Ini di MK Pusat Pontianak. S2 nya di apa nih Pak Sosem? Ya, dari UISD S2. Saya kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Mbak Maria. Thank you.

dan menjadi membuat kita dipertanyakan. Ada apa dengan Islam? Atau ada apa dengan orang yang mempertanyakan itu? Ada pertanyaan yang saya mungkin tidak melihat tidak ada apa dengan orang itu. Saya ingin melihat tidak apa dengan Islam. Karena mungkin kalau menurut saya salah satu penyebab kenapa orang-orang yang masih Islam itu tanya yang maksudnya keluarga itu mungkin ada semacam penentangan atau tidaknya dipertanyakan. Salah satunya memang karena perbedaan yang muncul dari antara budaya yang lain dan sebenarnya dengan kita ada masalah. Nah, salah satu paling muncul itu dari di makanan. Apabila ada seorang budaya otomatis ketika ada acara-acara keluarga, misalnya acara di sebelum hari Imlek, itu biasanya ada menyebut keluarga untuk tradisi buat tahun. Nah, apabila orang menyebut keluarga itu sangat menyebabkan mungkin menyebut keluarga dengan jadi ada terjadi perubahan apa-apa atau tidak? ini digerakkan oleh Indonesia Barat. Jika ada yang mau dimulakan tentang apa yang semua, terus nanti mungkin kita ada sebabnya. Jadi tadi saya menyatakan jika ada bom diri, kemudian memang pelakunya itu berbeda. Mungkin ada yang mau dimulakan, terus jika ada apa yang jika ada sweeping apa dia digosakan apa dan memang kebetulan yang waktu ini kita tidak dari itu dan ini mau tahu pun kita dari itu benar besar ada mesti ini tanda sama sebagai aman sebagai itu peringatan sebagai ini kurang beradab seperti hewan jadi ini tanda yang marah kita tidak perlu marah itu bisa menjadi apa yang penting bagi kita ya bagaimana kita memperbaiki misalnya bagi yang ingin mengkaji bagaimana cara mengkajikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak dalam yang berbuat mereka kami mana diludahi oleh sebab kotoran kita mana dia mana ketika orang yang meludahi kita tidak ada dia yang mana orang yang ternyata nanti dia apa ayah mama itu memberikan makanan bagi menengok manusia. Nah, kita dengan kasih sayang, mendekatkan kelembutan, itu banyak mendekatkan hati dibandingkan pendekatan dengan kafir, susah, itu jauh. Karena, ya, kita terperangkap dalam semacam kekerasan yang tidak hanya sadisnya sampai ada juga kebetulan saya mungkin tadi terlalu vulgar ada teman-teman yang mengatakan begini dalam satu bidang bahwa orang Islam itu kerjanya ya sudah bunuh itu. Jadi kalau di sebuah negara ada orang kafir, maka orang kafir dibunuh. Jadi kalau orang kafir sudah ada, sebenarnya sama orang Islam yang akan dibunuh. Jadi Siap. Sangat profesional sekali. Jadi, kemudian ada juga semacam double standard dari Indonesia yang melihat bagaimana orang Islam itu memperlakukan orang lain atau memperlakukan sama orang lain atau memperlakukan perempuan. Jadi dalam kuliah itu ada semacam standard di mana mereka melihat orang sama laki-laki itu orang lain itu memperlakukan orang lain dengan konflik. Karena mereka itu menjelaskan tidak cukup tapi misalnya dia jadikan sebagai untuk menemukan dia tidak boleh kan? Masih ada semacam itu tentang berbeda terhadap perempuan sehingga perempuan hanya itu yang oke itu berarti untuk hanya menemukan sama nanti kemudian sampai anak kemudian ya sama-sama begitu jadi sama-sama dia pandangan yang ada kita sekarang apa ya kita ubah pandangan karena kita melihat jadi hal-hal seperti itu mau melihat dulu orang yang dia mau bilang berarti itu mereka mungkin agama yang sudah ini orang itu selalu masih negatif jadi tidak ekspor. Itu yang kemudian kembali ke bola yang kenapa rasanya orang Jadi lah, ini jelas nih, kita ada tidak terasa. Jadi dalam Assalamualaikum. Bagaimana pendidikan kita ini tidak cukup tiga aspek yang yang terkait dulu dan paling banyak adalah karena memang yang utama itu tidak terbentuk kurang terbentuk itu aktivitas yang lain banyak penting dan semua perusahaan tapi dulu menyampaikan tentang kondisi dan tidak agama saya akan bicara tentang pengalaman di lapangan bersama mahasiswa dan dosen di tempat kerja di Pulau Pelapis. Nah, ada kampung dosen, maka kalau ada IPK makalah, saya sudah kopikan ada 29 biji tadi. Makalahnya berjudul observasi kampung dosen Tanya Kodera 2013 dengan buka biodiversitas dan budaya Melayu di Pulau Pelapis. Nah, ini adalah diskursus mengenai pergesekan antara agama dan budaya Islam dan budaya lokal. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ini kita beruntung ada satu kegiatan yang kita menyelesaikan sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen pembimbing, panitia untuk meneliti lapangan yang berkaitan dengan kompetensi mahasiswa. Ada dari syariah, media, dakwah, nah ini ada satu tahun yang akan datang dan bisa untuk beberapa tahun yang saya akan membuat. Semuanya ditulis dan sesuai dengan topik yang dikembangkan oleh kalian masing-masing. Saya sebagai panitia mengambil bagian juga. Nah, saya meneliti tentang satu topik yang memang sesuai dengan bidang saya. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana ternyata masyarakat Pelapis ini punya suatu susah budaya kepulauan, masyarakat kepulauan. Mereka mengakui masyarakat Melayu Pelapis adalah sebuah masyarakat Melayu yang berciri kepulauan, yang itu berbeda dengan orang-orang kerja. Salah satu yang mencari lagi adalah bahwa Pelapis merupakan masyarakat yang strategis di mana Pelapis ini menjadi jalur tradisional perdagangan karena selalu bahkan Panglima Cengho pernah melewati Pelapis. Jadi Pak Cengho ada menyebut tentang Panglima Cengho atau Admiral Cengho dan satu penelitian khusus tentang Pelapis Cengho itu dibuat oleh seorang ahli pensiunan tentara dari Inggris namanya Gedi Panji, saya sudah baca dan menurut Gedi Panji, Cengho itu adalah salah satu satu orang penemu pertama sebelum orang barat yang membuat peta dunia pertama kali itu adalah orang Cengho. Nah, Pelapis pernah disinggahi oleh orang Cengho dan ini sebuah penanda bahwa Pelapis adalah salah satu itu strategis atau pulau strategis. Nah, karena Melayu di sana, maka saya kemudian mempunyai pikiran bahwa ini Melayu di sana penguasanya Pelapis yang ada beberapa pulau, belasan pulau itu menjadi satu desa namanya Desa Pelapis. Ini sangat potensial. Kenapa kita tidak melihat potensi yang ada? Nah, potensi yang ada yang pertama adalah bahwa budaya Melayu Pelapis itu perlu dulu direvitalisasi. Ternyata banyak budaya-budaya orang Melayu Pelapis yang hilang. Yang ada masih banyak. Yang ada itu bagaimana tradisi dicarikan menggunakan belah, kemudian celong, kemudian mencarikan dengan apa nah itu satu tradisi yang sebenarnya masih dijaga. Tapi ada tradisi yang hilang yang mudah yaitu berkebun. Ternyata berkebun sebenarnya adalah sebuah kebun besar, sebuah tradisi yang bisa meningkatkan kemampuan masyarakat Pelapis. Nah, berkebun bersama kalau dilakukan bersama-sama ternyata bisa mengatasi hama. Kalau berkebun sendiri-sendiri itu hama kera dan babi hutan datang. Tapi kalau berkebun sentak secara sama-sama, babi hutan akan datang dan kera datang sedikit tidak banyak karena terbagi. Nah ini kenapa ini penting? Karena dengan kemakmuran rakyat Pelapis maka akan mendorong praktek-praktek keagamaan dan budaya di masyarakat Pelapis. Jadi ini adalah level kedua dari kearifan Melayu Pelapis yang perlu dilestarikan. Karena masyarakat Pelapis itu nanti menjadi maju, makmur, maka kehidupan beragamanya akan jadi baik. Karena sekarang yang terbukti adalah bahwa masyarakat Melayu Pelapis cenderung tidak beragama Islam dengan baik. Mereka Islam tapi sholatnya kurang. Kenapa? Karena ke laut. Kemudian masjidnya sepi. Kenapa? Karena ketika di kemakmuran masih belum menjadi milik orang Baptis. Nah, orang Baptis tentunya memiliki fasilitas-fasilitas yang baik, sehingga mereka bisa meningkatkan dakwah Islamnya bersama. Kemudian saya menyoroti satu hal penting di sini, budaya orang Baptis itu sebenarnya memiliki budaya ruang publik yang baik. Jadi ada banyak ruang publik yang tidak banyak disentuh oleh kita. Kita di sini orang kota itu punya ruang publiknya banyak. Ada jalan, ada mall, ada masjid, ada lapangan bola, ada WC umum. Dan di Baptis ada lapangan voli, ada lapangan bola, ada pantai, ada masjid. Tapi ruang publik ini yang dulunya menjadi sebuah rumah di mana ruang ini memberikan kesempatan kepada budaya, khususnya budaya untuk berkembang, ini menjadi kelulur karena apa? Karena partisipasi masyarakat berada di ruang publik ini mengurang kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang publik sebagai ruang kita sehingga murah. Dalam karena itu kita perlu membandingkan kita bagaimana sih orang mengacu ruang publik cuma membuat seorang berhubung di Singapura yang menulis bagaimana orang Singapura yang pertamanya adalah pemerintah yang dikuasai oleh bangsa Cina itu mengatur ruang publik dengan baik. Dia menulis buku judulnya Design, Use, and Management of Public Space. Nah, di sana ruang publik itu diberikan perhatian yang khusus, desainnya bagus-bagus. Jadi, kalau ada pergi di Singapura, ada taman, itu ruang publik semua orang datang. Dan di sana dia berkreasi. Nanti di taman itu ada orang menyanyi, di taman itu ada orang berjanji, di taman ada orang makan bersama. Di taman. Kemudian ruang publik di Singapura itu bentuknya baru. Itu ada kafe yang orang itu kalau belajar di situ semua. Di kafe itu lah ruang budaya muncul. Jadi nanti ada menu-menu khas makan khusus. Nah, orang Melayu di Singapura itu mempunyai keterbatasan dalam mengekspresikan budaya ruang publik. Kenapa? Karena mereka minoritas. Nah, orang pelapis itu minoritas. Orang Baptis mayoritas. Kenapa tidak mereka memanfaatkan ruang publik ini dengan baik sehingga menjadi kekuatan kompetensi yang baik bagi Baptis. Orang lain akan datang ke sana. Apa ruang publik yang bisa dimanfaatkan? Satu, buatlah ruang publik untuk para wisata. Semua orang bisa datang ke sana. Didesainlah dengan baik, dimanajemen dengan baik. Nah, itu kekuatan. Kenapa? Kalau itu ruang publiknya didesain dengan baik, dimanajemen dengan baik, kalau kita dimanfaatkan dengan baik, maka pada tidak akan menumbuhkan budaya-budaya lain yang tadinya sudah mulai dan menjadi berkembang kembali atau revitalisasi budaya Melayu yang sudah berkembang. Kebun tadi, kebun pertama bisa menjadi sebuah kebun yang baik. Kalau kebunnya bagus, tanahnya bagus, kebunnya banyak, itu bisa dijadikan sebagai sebuah kebun di mana orang bisa datang ke sana sambil berkreasi berkebun, sambil menikmati hasilnya. Misalnya di sana yang ditanam itu kelapa, cengkeh, sama. Tanamlah kelapa yang lain. Nah, kelapa pun kalau tidak dirawat dengan baik, dia akan menghasilkan kelapa muda yang orang lain akan menikmati kelapa muda. Sekarang, kelapa-kelapa yang ditanam oleh nenek moyang yang dulu itu, yang sekarang bersama, itu pada mati karena tidak terawat. Nah, kesadaran akan ruang publik yang banyak potensinya ini masih berkembang. Karena itu saya melihat masyarakat Melayu Baptis mesti melihat kembali bagaimana ruang publik ini bisa dijadikan sebagai satu cara merevitalisasi kehidupan budaya dan budaya lokal dan budaya Islam yang saling bersinggungan. Jadi budaya kaya Islam itu tidak mematikan budaya lokal, tapi bagaimana Islam memperdayakan budaya lokal dalam dakwahnya itu jadi penting. Kita banyak contoh kalau kita bandingkan dengan Wali Songo misalnya. Wali Songo itu memperdayakan budaya wayang untuk dakwah. Nah, bagaimana orang Kalimantan ini memperdayakan budaya misalnya tentang tapak, tentang tawar untuk dakwah? Bagaimana orang Kalimantan ini memindahkan kembali budaya ruang publik yang mereka bikin yang banyak itu? Budaya pantai, budaya kebun, kemudian ada ritual-ritual kawin yang disemangkan. Nah, itu akan menjadi satu tawaran menarik bagi kehidupan masa depan budaya lokal Baptis dan masa depan dakwah Islam di Ini undang baru. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan dari yang telah saya tunjukkan. Sehingga perlunya sinergitas antara stakeholder, baik pemerintah, masyarakat lapis, maupun yang pihak ketiga seperti mahasiswa tertinggi NGO untuk selalu mungkin memikirkan memberikan perhatian yang baik pada ruang publik yang menjadi salah satu kayak wilayah khas masyarakat lapis. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatian. Sedikit tapi ini makalah saya Mas Draf. Saya minta masukan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, sehingga pertanyaan ini bisa menjadi lebih baik. Jadi saya bisa presentasinya di tempat lain setelah diberikan masukan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Zendika. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Samsul Kurniawan MSc. Beliau adalah dosen mata kuliah bersama pendidikan Islam. Beliau pendidikan SMA di 52 Pontianak, yang satunya Tafsir dan Hadis di UI Kalijaga Indonesia. Kemudian yang duanya pemikiran pendidikan Islam sama juga di UI Kalijaga Indonesia. Beliau organisasi wakil pimpinan umum menjalankan sinergi Yogyakarta tahun 2003-2005, kemudian IT cabang Yogyakarta 2002-2005. Pada Bapak Samsul Kurniawan MSc, silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Zainuri MA, kemudian Bapak Teguh MA, kemudian Ibu Juniawati yang juga hadir, dan Bapak Kandidat Dokter tadi ya Pak ya, saya menyampaikan materi yang saya kira tidak jauh dari konten tadi ke rumah saya, tetap pemikiran sedikit selama. Seperti kita tahu bahwa kajian pemikiran itu ada banyak jenisnya. Artinya ketika kita mengangkat kajian tentang pemikiran, kita bisa melihat apakah tokoh itu melahirkan pembukanya apa. Maka karyanya bisa membentuk karya tulis, bisa juga membentuk karya nyata. Misalnya satu contoh, Kerajaan Mandala. Kerajaan Mandala sangat sedikit sekali karya-karyanya, karya tulisnya, tetapi dia punya karya nyata, yaitu Muhammad dia, kemudian kata-kata dia yang kemudian banyak ditulis oleh murid-muridnya. Nah, Buya Hamka, sebaliknya, dia tidak hanya melahirkan karya-karya tulis, maupun karya nyata, tapi dia juga melahirkan karya-karya dalam kesempatan. Nah, pada hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu pemikiran saya tentang nilai-nilai pendidikan agama yang bisa kita petik dari satu novel yang sangat fenomenal. Novel ini sangat sangat fenomenal karena dia muncul tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh tadi. Ketika di mana pondok pesantren itu dituduh dituding ya, oleh media sebagai kotak dari rangkaian tindakan-tindakan kejahatan yang mengatasnamakan Islam. Maka ketika orang membayangkan tentang teroris dan sebagainya, maka orang kemudian membayangkan ini yang pesantren. Nah, maka novel ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia berangkat dari realita seorang penulis yang alami penesatkan. Nah, maka saya tertarik untuk mengangkat ini. Sama seperti Pak Jamudin tadi, maka saya sudah baca dan 39 tahun. Cuma belum saya perbaiki, jadi mungkin nanti ada masukan dari kawan-kawan untuk masukan ini akan menjadi penting buat karya tulis saya. Baik. Seperti kita tahu, bahwa yang namanya karya tulis itu tentu adalah pergelangan pemikiran dari seorang tokoh dengan apa yang dia tulis. Kalau dalam bahasa manajer itu ada pergelangan pandangan. Usia kompon itu, ada pergelangan pandangan antara penulis dengan karya yang tulis di lapangan. Karena sedikit sekali penulis-penulis yang terkenal itu tidak mendialogkan dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia jumpai di lapangan. Nah, sastra bisa demikian. Sastra sebagai karya fiksi itu adalah merupakan hasil perenungan pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra itu bukan sekedar cerita khayal, tetapi merupakan dialog antara pemikiran dan pengarang itu dengan realita yang dijumpai di lapangan. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya ada satu novel ya itu sebutlah katakan yang pernah terkenal itu perempuan kantoran yang kemudian dihilangkan. Kemudian ada perempuan tanya-tanya yang kemudian dihilangkan juga dalam bentuk tanya-tanya dan semuanya kontroversial. Nah, juga tentang Aidil dan Habibie dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya novel walaupun bentuknya cerita fiktif, tetapi dia menyampaikan satu pesan yang bisa kita petik, yaitu hasil dialog tadi. Nah, karena itu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan hermeneutik ini. Pengkajian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik, yaitu bagaimana kita menganalisa sesuatu tidak hanya dari sudut pandang teks, tetapi juga latar belakang penting teks itu sendiri. Novel sebagai satu karya sastra dibangun oleh hasil penemuan pengarang terhadap fenomena yang ada dan ditulis sebagai sarana pengungkapan dan penyampaian pesan. Karena itu, novel senantiasa perlu dengan cara-cara tentang pendidikan. Dan ini yang perlu kawan-kawan baca. Jadi ketika kawan-kawan baca novel, jangan lihat cerita yang baru saja, tetapi lihat apa pesan yang dia sampaikan dalam novel itu. Kalau ini kan novel kawan-kawan baca ya, kita baca itu biasanya ambil untuk bantu tentang remaja dan sebagainya. Nah, kita ambil pesan itu. Kita ambil pesan penting dari novel itu. Harusnya seperti itu. Ya, kenapa novel ini penting? Novel ini dianggap penting, tadi sudah saya sebutkan, ia sarana dengan nilai-nilai, budi pekerti dan sebagainya. Yang kedua adalah ia mengangkat satu hal yang penting, yaitu tentang pesantren. Seperti kita tahu bahwa pondok pesantren itu bolehlah kita sebut sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia. Tidak ada tempat lain yang punya lembaga pendidikan berupa pesantren kecuali kalau dia mengikut Indonesia. Karena itu kata Tuhan semakin, kalau dapat pendidikan tinggi itu bisa berangkat dari sekolah pastoral dulunya. Maka lazimnya di Indonesia itu yang terkenal itu bukan UGM, bukan UI, bukan UNPAD, bukan UNIF, tetapi harus berangkat dari latar belakang pesantren. Maka kalau di Pontianak ini bukan UNPAD yang terkenal, tetapi Universitas Lomba Masiki, Universitas Darussalam. Nah, itu kata Cakra. Jadi dengan demikian, ada apa sebenarnya dengan pesantren sehingga umat Islam pun menjadikan simpati dengan pesantren. Dan ini kemudian dicoba diobati, ya, dengan satu novel yang menjadi sangat fenomenal dan menimbulkan ketertarikan orang untuk kembali kepada pesantren. Dan inilah Ahmad Wahid sebagai penulis novel ini. Nah, kata pesantren itu sendiri, kalau kita lihat itu berasal dari bahasa Majapahit. Ya. Cantik itu adalah judul tulis pada kerajaan Majapahit. Sebuah pesantren pertama kalau kita lihat secara genealogis itu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Raden Mamat, yang kemudian kita sebut dengan Sunan Ampel. Kenapa dia disebut dengan Sunan Ampel? Karena Raden Mamat ini dibuat dari kerajaan Majapahit ke Desa Ampel Surabaya. Di situ dia mengajari orang, dan orang-orang yang diajarinya itu menulis dan apa yang dia sampaikan. Maka tradisi ini sampai sekarang itu masih berkembang di tradisi pondok pesantren Salafi. Karena itu ketika dia mengajarkan si cantik ini yang telah menjadi cantik, gitu ya, namanya. Itu kemudian menuliskan dari apa memakai dari apa yang disampaikan oleh Sunan Ampel tadi. Lama-lama berkembang dan sebagainya, itu adalah pondok-pondok. Pondok-pondok ini yang kemudian menjadi istilah yang familiar sekarang yaitu pondok pesantren. Pondok itu dari bahasa Arab itu disebut tempat pesantren. Nah, kenapa sampai saat ini? Jadi bisa dikatakan awal mulanya pesantren ya pondok pesantren yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Itu masih pondok pesantren yang sangat tradisional. Nah, tentang penulis novel ini, Ahmad Wahid ini alumni pondok modern dan salah pondok pondok. Gitu ya. Kemudian yang melanjutkan kuliah di hubungan internasional di Universitas Pajajaran selalu menjadi wartawan tempo. Tapi alumni pondok pesantren ternyata bisa ya, kuliah di setiap universitas dan bukan hanya agama atau kaum. Jangan asumsikan bahwa pondok pesantren itu hanya melahirkan pendidikan yang paham agama. Tidak. Dan ini dibantah oleh Ahmad Wahid. Yang kedua wartawan tempo yang kemudian mendapat beasiswa Fulbright untuk S2 di School of Media Republik Kebar John Washington University. Sampai kuliah, dia menjadi wartawan POA dan pernah memberitakan secara langsung ya, tragedi Black September tentang yang ke-21 itu yang dilaporkan langsung dari Pentagon. Tahun 2004, ya dilakukan ini orang ini, ya. Dia mendapatkan beasiswa lagi di Universitas London. Juga pernah menjadi direktur komunikasi di sebuah NGO konservasi, ya. Kemudian dan lain-lain, masih banyak lagi lain. Kemudian dia sekarang membantu komunitas penara yang khusus memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu untuk menikmati pendidikan. Nah, ketika kita membaca satu novel, maka yang harus kita nikmati tadinya ya, ibaratnya kita makannya. Makan tanpa ibunya itu sama aja kita menelan dengan tulang. Dan apa efeknya? Tidak baik untuk kesehatan. Bahkan tubuh kita pun sama sekali tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, karena itu yang paling penting kita membaca satu buku, termasuk novel, itu adalah kita cari gizinya ini apa. Kita pasal 5 menara ini diperoleh dari eksplorasi kita persahabatan 6 santri di Pondok Madani. Sebenarnya Pondok Madani ini bisalah dikatakan pondok modern dalam satu bentuk. Gitu ya. Karena santri tersebut berbeda dari apa? Ada yang dari Minangkabau, ada dari Medan, ada dari Surabaya, ada dari Sumenep, ada dari Bandung, dan dari Sulawesi Tenggara. Nah, kalau seandainya hari ini orang sudah hanya bincangkan tentang pendidikan seumur hidup, pendidikan multikultural, pendidikan politik, sesungguhnya pesantren sudah menerapkannya sejak dulu. Pondok pesantren tidak mengenal ini, tidak mengenal usia. Usia yang 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kalau masih ada semangat saja bisa menikmati pendidikan di pondok pesantren. Kecuali kalau pendidikan formal pesantren. Ya, tapi kalau pendidikan di formal pesantren, pendidikan seumur hidup itu sudah dikenal. Nah, kemudian di pondok pesantren ini mereka diajari tentang kerja keras, pantang menyerah, yang seharusnya menjadi ilmu pendidikan. Nah, kawan-kawan yang jadi mahasiswa sekarang ini paham tidak tentang kerja keras, paham tidak tentang pantang menyerah? Harusnya kita belajar dari semangat, semangat dalam kompet ini bahwa tanpa kerja keras dan sikap pantang menyerah itu kita tidak akan mendapatkan apa yang terbutuhkan berkesan. Misalnya dikasih tugas membuat makalah, misalnya kawan-kawan, misalnya pak, bukunya banyak sekali pak, saya tidak bisa dapat buku ini, misalnya. Padahal bukunya itu berserakan di mana-mana. Nah, dengan setelah kita lakukan kajian ini, harusnya kita tercampur gitu ya, bahwa tidak ada yang membedakan manusia dengan binatang, yang binatang saja itu mampu menjadikan dan mampu menyerah, ya, apalagi manusia. Nah, kemudian ada beberapa kutipan. Saya ingin mengutip dari beberapa ini, karena kalau terlalu banyak juga kan. Yang pertama, ini satu pandangan dari sahabat Adik, yaitu Taib, yang mengatakan bahwa aku akan berjuang dengan besar atas kata-kata yang dilakukan oleh saya. Kalau orang itu mampu menjalan, kita harus mampu menulis. Kalau orang itu mampu menulis 10 halaman, kita harus menulis 15 halaman. Kalau orang itu mampu baru ngirim opini di pengenatur, kita harus mampu ngirim ke media berita dan pendidikan. Nah, apa yang paling penting di sini? Pasang niat kuat, berusaha keras, dan berdoa untuk lama-lama apa yang kalian perjuangkan akan berhasil. Ini cuma sebuah hukum Tuhan. Kata Kiai Rabi, kepala pondok Madani di dalam sebuah ini. Gitu ya? Kemudian, kata Ustaz Tama, ada dua hal yang paling penting dalam mempersiapkan diri untuk sukses. Tidak menyerah dengan rata-rata. Kalau orang belajar 1 jam, dia akan belajar 5 jam. Kalau orang berlari 4 kilo, dia akan berlari 3 kilo. Kalau orang menyerah di detik ke 10, dia tidak akan menyerah di detik 20. Semangat ini yang kemudian kita bisa lihat di permainan di 19 sebagainya. Kawan-kawan juga harus memiliki semangat itu. Semangatnya untuk Madani di nombor ini. Ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di situ. Bahwa kuliah itu bukan untuk sok-sokan, bahwa sekolah itu bukan untuk sok-sokan, bahwa menuntut ilmu di Pondok Madani kata KJI bukan buat gagah-gagahan dan bukan dia bisa bahasa asing. Karena memang kalau di Pondok Modern Kontol itu, Pondok Madani ini bahasa asing kan bagus. Dan pondok-pondok santai lainnya, saya kira juga punya keterampilan bahasa asing yang bagus. Nah, karena itulah kalian tidak akan kami beri ijazah. Di pondok pesantren itu mayoritas sebagian pondok pesantren tidak memberikan ijazah karena tidak tahu itu pernah tidak bisa kuliah dalam sejarahnya. Kami kemudian mendapatkan rekomendasi. gitu ya, untuk mendatangi sehingga dia bisa punya yang mencari dari luar Jakarta. Itu kan, pikirannya seperti itu. Kemudian kami takutnya hilang pendidikannya dan kalian hilangkan pelajaran kalian untuk mau dididik. Ada banyak nilai-nilai yang kita kita pelajari dari pembelajaran di lima negara ini, ya tinggal kalau dia di lain tadi. Nah, pada hakikatnya dari pondok pesantren kita bisa banyak belajar tentang pentingnya kerjasama. Tetapi selama ini pesantren selalu diidentikan dengan dengan lembaga pendidikan yang tidak menginginkan umat Islam itu maju. Padahal ini salah besar. Justru di pondok pesantren umat Islam itu tidak hanya dituntut untuk berpikiran wawasan ke depan, maju dan seterusnya, tetapi dia juga dididik bagaimana mengangkat bintang. Dan pendidikan khas Indonesia yang mengangkat bintang ini tentu saja hemat pendidik itu adalah pesantren. Dalam kajian saya tentang dalam sesi saya pemikiran Soekarno tentang modernisasi pendidikan Islam dijelaskan bahwa kenapa pondok pesantren itu menolak modernisasi itu disebabkan karena dulu pondok pesantren itu diartikan sebagai lembaga pembantu sentimen Belanda. Akibatnya secara sesuatu yang sifatnya modernisasi itu dianggap dari Belanda dan dianggap dari Belanda itu adalah orang kafir sehingga menikmati modernisasi itu adalah budaya orang kafir. Akibatnya banyak pondok pesantren nanti ada yang menerapkan tidak boleh berpolitik, tidak boleh menikmati radio, gitu ya. Padahal kayaknya mungkin pakai mobil dan sebagainya. Nah, ini menurut saya adalah satu bentuk kritikan terhadap pondok pesantren model modern. Pondok pesantren itu ada tiga, pondok pesantren salaf, pondok pesantren salaf modern, dan pondok pesantren modern. Bang Gani itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Kurniawan MD. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Kurniawati Emsok Emsok beliau adalah dosen dari Pontianak, Ketua Web Radio Perempuan dari Pontianak. Akhir tanggal 22 Juni tahun 1999. KPI Jawa Tengah S2-nya dari UKM Malaysia. Sesuai organisasi, baik saya mengenal baik kepada Ibu Juniawati Emsok SD kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria Insani MSC. Terima kasih juga kepada Panitia S3N. Kemudian terima kasih Ibu Dr. Dari Sigma ini kemudian Bapak-Bapak yang juga berkata tadi dan Tendu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul ya untuk mencari informasi dengan mencari informasi dari aspek segala kegiatan dan berbandingan lain. Jadi yang saya ingin masih semangat kan? Masih pagi. Yang belum sarapan sarapan. Yang sudah. Oke, saya ingin bicarakan sebagai kapasitas saya sudah kerja. Kebetulan saya adalah pelajar rumput mata kuliah berkesi dan tentang ini dan tentang dalam hal ini saya ingin mengatakan dari pada dunia-dunia yang tadi ada sedikit-sedikit dihidupkan pada pekerjaan sebelumnya. Dan terakhir, ini juga juga dihidup lebih sedikit lagi oleh Pak Pisai tentang Pak Winona. Alhamdulillah saya sangat berpol sekali dengan Pak dan alhamdulillah saya juga sering sekali menonton dari Pak naik ke TV atau ke Metro. Jadi itu banyak manfaatnya sampai yang seperti yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Oke, saya ingin itu pada khusus media elektronik. Kenapa saya berhubung pada media elektronik? Pada sebelumnya saya juga pernah berbicara tentang media massa secara global dalam hubungannya tentang kegiatan dakwah Islam dan masyarakat. kemudian saya juga pernah singgung bagaimana media di kalangan ini bisa memberikan kontribusi terhadap Muhammadiyah dan NU di kalangan. Itu sudah saya bincangkan dan hari ini untuk adik-adik berkontak kepada media Katolik dan pembangunan anak-anak. Di sini jelas, kalau media saat ini bukan lagi sekedar media ini, bahasa kita itu bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Sekarang kita betul, sekarang kita jadi. Sekarang kita betul, bahwa media itu memang betul-betul buat industri mahasiswa. Coba bayangkan yang punya SMA Group itu adalah orang-orang besar dan punya capaian media lebih dari satu. Dia punya televisi, tapi juga punya radio, juga punya internet, dia juga punya koran, dia juga punya tabloid, dia juga punya majalah. Coba bayangkan satu orang dan satu kelompok. Itu yang kita ditambah tak sama. Dia juga punya TV, sekarang buka radio. Baru-baru lagi dia buka kajian. Satu orang yang kelihatan bukan orang, tapi di belakang-belakangnya itu nanti menyebarkan, menyeluruhkan lagi media lain itu lebaran. Itu yang dilihat setiap saudara-saudara baca yang kaum muslim dan lainnya itu adalah rentetan dari banyaknya media yang mereka buat yang besar. Bagaimana yang kecil dan bisa merambah sampai masih juga itu. Dan itu terjadi betul. Dan industri hari ini media elektronik dikatakan barang ini dalam main-main. Hampir setiap tahun terjadi evaluasi dengan pendapat yang media sosial, yang transport lah, yang sosial lah, yang cita-cita ini saudara-saudara kita ya, dosen, masyarakat itu jadi saksi. Jadi saksi kalau industri ini akan ada di dalam. Dan saya pernah langsung menjadi saksi dan menjadi komentator. Dan saya merasa kalau mereka ini sudah seperti gurita, dia bisa menjelaskan Kalimantan Barat dan bisa juga membumikan Kalimantan Barat. Karena kerja media ini bukan sekedar orang banyak. Ada di situ ada manajer, ada sekretaris, ada keuangan, ada marketing, ada penyiar, ada broadcaster, ada newscaster, ada jurnalis, ada program director dan macam-macam. Belum lagi soal barang-barang, ada bagian pengiklanan dari markas, ada data. Ada dasarnya, sehingga media itu industrinya udah kayak industri besar, namanya sih udah perusahaan, tidak boleh lagi kata-kata kelompok pada itu perusahaan swasta. Swasta ya oke sih, harus punya legalitas usaha yang jelas, bukan fiktif. Ada orangnya, ada pemajak, ada terus ada review. Jadi tak bisa memberikan sebuah media elektronik tak ada orang, hanya ada review, enggak bisa. Pasti akan dipertanyakan. Jadi ya, dan media elektronik itu menjadi sumber kekuatan ini. Kekuatan apa sih sebenarnya ini? Kenapa saya bilang bahwa media industri punya kekuatan, jadi source of power, sumber dalam kami menjadi sumber kekuatan. Oh ini oke. Ada sini. Kita lanjutkan. Kemudian media sebagai industri juga menjadi membuat orang untuk berinovasi. Betul. Dulu waktu 90-an ada di media 2 itu masih dalam kerangkeng. kayak burung itu masih dalam tangkai, dia belum bebas. Ketika di 98 sampai sekarang, media sudah luas terakhir, sudah bebas, terbang kemana-mana. Tapi bersayap pasti lebar. Saya jelaskan dulu. Dan inovasinya semakin tinggi. Kalau dulu, tahun 90-an, itu media elektronik tidak bisa jor-joran siaran, baik TV maupun radio. Karena ada semua yang lebih tinggi dan media elektronik, itu pemerintah. Tidak boleh sebarang buat radio, TV tidak boleh. Tidak boleh sama sekali, tidak apalagi mau berinovasi tidak bisa. Ketika di 98, era berikut sekarang, itu sudah banyak sekali ya, sekarang ya. Bisa saja. Dulu di Jawa, hitungannya masih ratusan, 9 bulan. Ketika 98 sampai sekarang, sudah ribuan. Jadi nanti kita cek. Halo? Ya. Saya sudah menuliskan itu, bagaimana media elektronik khususnya di era sebelum reformasi dan sudah reformasi. Nanti kita lihat di media jadi kemudian sebagai kontrol memang betul nanti kita lihat seperti apa media untuk capai media tadi saya bilang media sebagai industri ya betul karena dia sudah mampu melewati ruang dan waktu kemudian menembus wilayah ada di ujung Kalimantan, Kalimantan Barat ujung sekali perbatasan Indonesia dan Malaysia itu ada radio RRI. Jadi kalau ada adik-adik dari Nusantara Timur dan sekitarnya akan bisa mendengar radio RRI. Itu melampaui wilayah. Dahar posisinya di Jawa Tengah. Kemudian melampaui usia. Betul. TV maupun radio bisa melampaui usia. Mulai dari anak-anak, balita, sampai nenek-nenek bisa menonton televisi dan mengerti gambar maupun suara dari televisi dan radio. Orang tak bisa baca tak bisa dengar radio, paham? Karena dia mampu melewati batas-batas ketidakmampuan menonton dan mendengar. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa sampah. Mau lihat itu lihat di radio komunitas, TV komunitas. Mereka menggunakan bahasa lokal. Contoh di Semarang itu ada radio Jawa Barat, itu bahasa Dayak. Karena komunitasnya berada di komunitas Dayak. Contoh lagi radio Mandailing. Sudah sebelumnya sudah terbit jadi 38 radionya itu akan datangkan sama radio Prokop terjun melihat radio Mandailing padanya yang berada di tiga komunitas radio Mandailing itu Melayu Dayak dan Madura itu ada itu kalau mau bicara soal bahasa susah kemudian saya media elektronik itu juga murah dan fleksibel kayaknya zaman dulu radio itu sebesar mungkin kalau dibilang itu sebesar balik tengah susah bawah, bengah, paha nontonnya pun di kantor ulang sangat camat yang menyisirkannya atau pejabat sekarang adik-adik tinggal pakai headset taruh di telinga, headset ke radio itu mana-mana cerita, betul? Nah, benar kan? Kalau itu benar apalagi kita sudah ada digitalisasi yang kita ada streaming mau dengar radio Jogja, suara lama radio mana ya, Uin Jogja yang dengan streaming bisa radio Bangun, radio Smart Kartor, bisa tinggal klik cari sambut, cari Smart bisa dengar asal di sini, atau buka cari wifi, bisa begitu tapi ada sebenarnya pertanyaan kita sebenarnya bagaimana kondisi media itu? Nah ini dia Kalau pagi, kamu hanya bisa dapat gambar lihat tanda. Nah, kalau mestinya ada. So, apa sih dia itu repot dirikan radio dengan berhenti berapa-apa menyumbang sekian miliar untuk bangun stadion-stadion yang memanjangkan tanah sampai 60 banyak penjelanya sehingga dikini cabang pun dia gampang. Dari mulai itu cabangnya udah sampai hampir seluruh kabupaten kota dan lain-lain. Di Arutansi itu tidak ada dengar kepala dasar, hingga uang dasar, di Arutansi. Gampang banget kan. Tapi sebenarnya itu apa? Mereka yang buat. Coba kita lihat. Yang pertama adalah menjadikan informasi. Ya. Jadi media elektronik itu bukan berdiri atas barang berdiri. Tapi ada niat baik dari media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, banyak hal. Apa saja, baik nasional, internasional, maupun di daerah, itu ada semua. Sehingga media itu digunakan sehingga data terlengkap. Tak perlu lagi ke repot. Tinggal tanya aja. Tinggal dengar, tangkap. Mau saya ini berita, silakan share terlengkapnya. Mau tahu langsung lari-lari yang langsung, dengarkan. Nah, melalui waktu, melalui waktu pun ada di ya kan? Mau cerita yang agak-agak jauh? Gue bangun lah, sebenarnya. Dengan cek atau? Mana lagi? Radio kita. Radio remaja banyak. TV, ada pun TV, ada ruang, ada TV. Ya kan? Yang setelah saja. Agar tadi sih, itu udah menjadi media terkumpul yang di Kalbar yang dapat 4 KPU ini pun 2013 itu. Kemudian berdasarkan keadaan yang ada di masyarakat dunia global melengkapi berbagai daya dia mampu dan di siarannya di tayangannya itu berdasarkan keadaan masyarakat terkini. Jadi kalau di radio yang disiarkan itu tidak ada berita bagi info-info zaman dahulu. Harus kalian kok mengerjakan lah ada sejarah. Iya, tapi itu yang zaman-zaman gaduh ini tidak ada sejarah lagi. Apa sekarang tidak ada? Dan fungsinya juga sebagai perpanjangan lidah. Jadi kalau adik-adik hari ini bincang atau bincang tentang apa, itu sedikit banyak bertumbuh saksi dari media. Kira-kira benar gak punya apa ini? Misalkan apa? Diskusi kita hari ini tentang guru yang naik gajinya atau pegawai naik gaji, guru boleh lah sebenarnya ini. Guru naik gajinya. Jika kecamatan naik, itu gimana juga naik. Mulai ngomong-ngomong ya. Dan itu kita bicarakan, mak saya, bapak saya kerja di sini, di sini, alhamdulillah. Ya, nah, kirim saya itu bertambah tiap bulan, betul kan? Nah, dari kapan saya kirim sekian dulu, ya, tadi. Itu contoh, jadi bahan diskusi. Dan media juga sebagai penyelamat atau wajib, sebagai pengamat. Jadi dia juga punya beberapa merah, punya beberapa enam. Punya fungsi mengawasi, punya fungsi penyelamat masyarakat, pengawal. Kamu bayangkan demo, bayangkan demo. KPK dengan korupsi-korupsinya itu terus dibom, ya kan? Beritanya terus dikawal. Itu untuk apa? Pasti ada maksud. Supaya orang tahu, supaya berita ini orang tahu yang terkini, bagaimana si anak, bagaimana ini, itu. Pasti tahu. Ya, media juga memberikan penyuluhan entertain, hiburan, jadi gak sih? Kalau tadi 91, geser sedikit yang 12 capek dan kuliah, yang pengawal dulu. Setelah lagu hobi saya itu lagu rock, tidak lama kita di mana? Atau lagu dangdut, atau lagu tidak? Ada, atau lagu ini jadi ini? Nah, menurut saya selalu ya, tujuh yang dia berlaku, tapi kuliah. Ada hiburannya. Yang jelas, media juga meningkatkan taraf hidup masyarakat meningkat proses politik dan sosial budaya. Betul sekali. Ada di sana lihat tulisan saya Bapak Pandu tidak, itu ceritanya bahwa media meningkatkan taraf literasi terbacaan. Ya, karena apa? Orang yang tak bisa baca jadi bisa baca karena sekali. Dia tak tahu saya ngomong penyiar apa. Dia tanya saudara yang tanya. Kamu yang sekarang yang mulai yang tidak tahu apa yang tuliskan apa. Ah, kita jawab yang lain. Kita lanjut. Medium information. Jadi pertama, medium itu adalah pesan. Kata mata tuduhan di tahun ini itu banyak ya. Itu bahwa media itu adalah pesan itu sendiri. Dia lari sebagai pesan. Ada informasi dan ide pasti. Yang namanya orang yang mereka pesan pasti kan ada ide, ada pendapat kan, ada pikiran, ada pernyataan dan lain-lain pasti. Nah ini ya. Kecenderungan tertinggi Indonesia perlu bayangkan. Naiknya itu luar biasa dan mau itu naik terus. Kita lihat nanti jumlahnya berapa dalam sebulan media elektronik ini dalam 2003 sampai ya 2019 bahkan sampai 2003 nanti kemungkinannya tambah betapa tingginya meningkatkan. Jadi dia posisi media elektronik dan masyarakatnya pasti adalah pengaruhkan pada Indonesia, kemerdekaan berpikir dan pendapat, kemudian media data, kemudian apa lagi? Dan jelas berorientasi pada masyarakat secara view. Kemudian, ini adalah bahwa yang saya bilang tadi media dan masyarakat itu bisa dilihat dalam konteks industrinya. Nah, di konteks industrinya dapat dibagi tiga. Dalam sisi dan harga yang sama. Ada pabrik, ada swasta, ada pemerintah, juga ada yang berlangganan. Berlangganan yang berbayar itu kan, jadi mungkin tahu kan. Ya, efisien, gagal. Ini dia yang saya bilang. Ada dua pemakan. Itu peningkatannya luar biasa nanti. Setelah 90-an, kemudian 2000-an, sekarang 2013. Jadi lompatannya sangat berubah. Angka saya itu bukan angka bohongan. Ini angka beneran, ini dicatat. Kualitas media, kualitas ini jumlahnya sudah ribuan miliar. Nah ini ya. Terakhir, pengaruhnya terhadap masyarakat itu adalah bahwa media secara langsung tidak dari individu maupun kelompok hingga masyarakat global dia mampu memberikan percepatan pembangunan baik di negara-negara pembangun apa yang katakan katakanlah Amerika dan Eropa itu sudah segalanya sudah negir itu tahun 1915 baru ada review dia dari zaman 1880 itu tidak ada gitu. Jauh ini tertinggal tapi secara dalam itu memang betul untuk masyarakat Indonesia itu tidak terlalu dirasakan orang bisa belajar dari radio sehingga ada komunitas-komunitas itu untuk TV dan radio ada dulu namanya kelompok capir kelompok pendengar dan pemirsa itu ada acaranya di TV ada acaranya di radio ada baca-baca sulit melalui radio itu bisa di Filipina itu ada saya kasut bagian pendidikan itu ada. Kemudian menyampaikan informasi baru masyarakat lewat pemegang kebijakan kemudian dipublik ke masyarakat. Iya betul. Informasi baru ya. Contoh aja sekarang ada streaming. Orang sudah bisa buat radio streaming dalam 5 menit. Masyarakatnya 15 menit ya kalau mau buat streaming. Tergantung alat juga. Gampang. Itu sama mudahnya. Jadi itu dikenalkan oleh media. Masyarakat luas gitu. Kemudian juga masyarakat penyiaran yang partisipatif. Contoh ada acara interaktif, ada acara talk show, ada opini di media desa, radio dan televisi ada interaktif. Ada dialog. Dan terakhir bahwa media elektronik televisi dianggap telah meningkatkan 60% masyarakat Indonesia. Jadi hari ini adalah wartawan terkenal pemilik media wisata. Ya, nah, yang terakhir mengajak saudara untuk pelan media untuk bantuan bersama. Dan tanpa hari ini tidak ada yang mendengar radio atau menonton televisi atau membaca koran atau membaca majalah atau internet. Jangan sampai Anda akan ditinggalkan oleh informasi. Ya, itu pesan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jurnasi MJ, baik Ibu Ketua. Saya sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Dr. Haji Alayra Munifah mengenai peserta yang tadi dirodi karena nomor mahasiswa. Ada jam pertama dan jam yang kedua. Jadi adik-adik semua, kita sekarang di acara diskusi dosen. Tadi ada 5 pemaparan, 5 pemateri ini. Tapi ada yang Dr. Jokowi dan juga Pak Tegungnya keluar dan ada seperti ada yang lain. Nah, sebenarnya bahwa yang membahas saya adalah Pak Samsul Kurniawan. Tadi beliau membahas tentang nilai-nilai pendidikan agama dalam novel negeri di mana-mana. Pernah baca kan? Pernah atau belum? Belum, ya. Jadi kalau memang nanti mau tahu bagaimana, ada itu pesannya. Yang pasti dia memang ada nilai-nilai pendidikan dalam novel Imam Menara. Jadi nanti kalau misalnya mau tahu, kita pendidikan apa saja, dia ada di pesannya. Kemudian di samping Pak Samsul itu ada Ibu Dr. Haji Alayra Munifah. Jadi beliau juga dalam model pembelajaran afektif integratif pada kurikulum tahun 2020. Jadi nanti yang dari kajian, kira-kira bagaimana pembelajaran afektif integratif sesuai di tahun 2013 atau yang mungkin bisa ditawarkan gitu ya untuk pembelajaran yang lebih. Kemudian di samping beliau ada Ibu Jumiawati MTC, beliau tadi ini materinya tentang media. Terakhir dia mengatakan media gitu ya. Saya tadi itu pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya. Tentang media atau bisa tentang pendidikan, jadi ada pakar pendidikan di sini, Dr. Haji Alayra Munifah, dokter pertama di Stain Pontianak, dokter perempuan pertama yang ada di Stain Pontianak. Baik, jadi tema kita tadi, yang pertama tadi adalah tentang pindah agama. Iya, pindah agama. Kenapa orang menjadi antipatis dan ketika melihat agama Islam? Kemudian di dalam nomor 5 menara tadi, saya sudah jelaskan bahwa pondok pesantren menjadi salah satu solusi bagi pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian Ibu Dr. Lely Amsipa tadi menjelaskan tentang pentingnya modifikasi model pembelajaran itu ya, terutama dalam penerapan kurikulum 2013. Kemudian Ibu tadi tentang melek media. Jadi dengan demikian, kawan-kawan bisa tanyakan tentang apa dosen kawan-kawan barangkali gitu ya, menjadi masalah umum dalam kehidupan selama kawan-kawan kuliah di sini. Sehari-hari kawan-kawan itu bagaimana untuk bisa tanyakan. Meskipun kawan-kawan tidak mengikuti dari awal dari tadi jawab ini. Terima kasih.